Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam yang kita sedang membahas suatu bab mengenai buruknya perkara kebid'ahan dan bahwa kebid'ahan tersebut adalah lebih besar dan lebih parah daripada dosa-dosa besar, di mana kita sudah membahas mengenai arti daripada kebid'ahan, baik secara bahasa ataupun secara syar'i. Dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya kebid'ahan, ya, kalau dalam bahasa artinya sesuatu yang baru, yang belum ada contohnya sebelumnya. Ya. Tidak ada yang semisal dengannya sebelum diadakannya suatu yang baru tersebut. Ya. Adapun dalam istilah syar'i, maka kebid'ahan adalah mengada-adakan suatu perkara yang baru dalam agama, ya, dalam agama yang tidak ada dasarnya di dalam ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah kebid'ahan. Ya. Maka kebid'ahan ini adalah suatu yang sangat buruk, ya, di mana sebenarnya agama Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah lagi, ya. Tidak perlu dimodifikasi lagi. Ya. Kalau seorang menyatakan bahwasanya suatu amalan adalah suatu perkara yang baik hendaknya dilakukan, namun tidak ada di dalam syariat Islam, tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia secara tidak langsung mengatakan bahwa agama ketika meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan amalan-amalan tersebut. Maka ini adalah suatu kedustaan. Agama telah sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka karena agama ini telah sempurna, tidak membutuhkan kepada tambahan apapun, baik itu berupa akidah, yaitu keyakinan di dalam hati, ataupun ibadah-ibadah semuanya telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu ditambah sedikit pun. Kemudian juga Syekh Shalal Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwa kebid'ahan adalah suatu yang jelek, syarun, ya, tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Ya. Seluruh kebid'ahan adalah suatu perkara, atau seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Ya. Seluruh kebid'ahan adalah kejelekan. Walaupun niat orang yang melakukannya baik, bagus, ya, ingin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, khawatir apabila dia tidak bersemangat dalam melakukan amalan tersebut, nanti timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begitu ringannya, ya. Kita mungkin, ya, sebagian dari kita itu sering terkadang mendengar, ya, bahwasanya mereka mengatakan, ya, orang yang tidak suka bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat akan begini dan begitu dengan ancaman-ancaman yang begitu mengerikan. Ya. Namun yang mereka maksudkan solawat yaitu solawat yang bid'ah, ya, sebagaimana yang mereka lakukan. Mereka merasa khawatir, ya, apabila tidak melakukan amalan kebid'ahan tersebut, ya, mereka akan tertimpa kejelekan nanti pada hari kiamat. Ya, walaupun niatnya baik, tetap kebid'ahan tersebut adalah suatu yang buruk. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khairal hadi hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Wasyarul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejelek-jeleknya perkara yaitu perkara-perkara yang baru, yaitu dalam permasalahan agama. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya perkara-perkara yang baru dalam agama adalah perkara yang paling jelek. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, masih menyebutkan tentang bahwa kebid'ahan adalah kejelekan. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah, ya, yang terbimbing setelahku. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, yaitu dalam hal agama. Qala hadza fihi tahdzir, berkata Syekh Shalal Fauzan, ini terdapat padanya tahzir, peringatan. Iyakum, ya. Lafadz iyakum dalam bahasa Arab artinya sebagai bentuk peringatan dari apa yang akan disebutkan. Apa yang disebutkan setelahnya? Iyakum memuhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatikan wahai saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pada awalnya menghasung untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, ya, dan juga contoh sunnah yang diajarkan oleh al-khulafa ar-rasyidin yang mereka mengambil agama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kemudian memperingatkan dari perkara yang sebaliknya, yaitu muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru. Yang apabila kita mau melihat kepada bagian pertama dari hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memperingatkan dari perpecahan umat. Beliau mengatakan bahwasanya pasti nanti akan ada sepeninggalku perpecahan yang banyak. Kemudian beliau memberikan solusi setelahnya, menyebutkan permasalahan, menyebutkan suatu problem yang akan terjadi, yaitu apa? Perpecahan di tengah-tengah umat. Kemudian tidak sampai di situ saja, namun beliau dikarenakan syafaqahnya, rasa rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada umat ini, mengajarkan solusi bagi orang-orang yang mendapati keadaan tersebut, keadaan di mana umat Islam telah berpecah belah. Beliau memberikan solusi dengan dua perkara, itu apa? Berpegang teguh dengan sunnah beliau dan juga sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin, yang pertama, asungan, yang kedua dengan peringatan, wa iyyakum wa muhdatsatul umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Kemudian dilanjutkan hadis tersebut, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah dhalalah, kesesatan. Baik. Qala Syekh Shalal Fauzan, falaysa fil bid'ai syai'un hasan, maka tidak ada dalam kebid'ahan-kebid'ahan suatu perkara yang bagus, suatu perkara kebaikan. Kebid'ahan dengan beraneka ragam macam kebid'ahan tersebut semuanya tidak mengandung kebaikan walaupun sedikit. Banyak ragamnya, banyak jenisnya, kebid'ahan dalam perkara pemikiran, kebid'ahan dalam perkara ibadah. Walaupun kemudian dihias-hiasi dengan perkataan yang memukau, bahkan kemudian mereka membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu asalnya dari mana, namun mereka menyebutkannya. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini, di kitab mana mereka atau ada hadis tersebut dan bagaimana derajatnya, kita tidak tahu, majhul, tidak diketahui bagaimana keadaan dari hadis tersebut, walaupun dihias-hiasi dengan berbagai macam perkataan. Ketika tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diamalkan oleh para al-khulafa ar-rasyidin dan juga as-salafus saleh, maka itulah kebid'ahan dan tidak ada kebaikan padanya. Maka jangan sampai tertipu, hanya dikarenakan penyampaian tentang perkara-perkara tersebut yang disampaikan dengan retorika yang begitu indahnya, begitu bagusnya, memukau, menakjubkan. Namun yang dilihat apa? Dalil, mana dalilnya? Ketika ada seorang yang mengatakan amalkan amalan ini, mana dalilnya? Yakini akidah ini adalah akidah yang benar, mana dalilnya? Kita beragama berdasarkan dalil dari ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bal kulluha dhalalatun bi syahadatir rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan semuanya itu, semua kebid'ahan tersebut adalah kesesatan berdasarkan persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladhi ya'ti bi ibadatin aw amalin yataqarrabu bihi ila Allah, maka seorang yang mengerjakan ibadah ataupun amalan yang dia meniatkan dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, walam yakun alaihi dalilun min kitabillahi wala sunnati rasulihi, dan tidak ada padanya dalil dari kitabullah dan tidak pula dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa innahu bid'atun, maka itu adalah kebid'ahan. Wa huwa dhalalatun wa syarrun, dan itu adalah kesesatan dan kejelekan. Wa laysa fihi khairun kama yazumul mubtadi'atu alladzina yuhdithuna asya'a min al-adhkar, dan tidak ada padanya kebaikan sebagaimana ini yang disangka-sangka, diklaim oleh al-mubtadi'ah, orang-orang ahlul bid'ah, yang mereka mengada-adakan berbagai macam perkara. Dari pertama yaitu apa? Zikir-zikir, ya. Berzikirlah dengan zikir ini sebanyak sekian kali, ya, pada pagi hari atau pada siang hari atau pada petang hari atau pada malam hari atau waktu-waktu yang lainnya, ya, dengan waktu yang ditentukan, jumlah yang ditentukan, dan tidak ada dalilnya, ya. Maka itulah perkara kebid'ahan, ya. Atau pada hari-hari tertentu, ya, malam-malam tertentu, malam Jumat misalnya, mengucapkan zikir-zikir tertentu dengan jumlah tertentu, dan juga terkadang mungkin disebutkan fadilahnya, keutamaan-keutamannya, akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu, selamat dari ini, ya, tidak akan tertimpa itu, ya. Namun tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala awil ibadat, ataupun ibadah-ibadah, puasa-puasa tertentu misalnya, ya, yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca surat-surat tertentu, ya, pada waktu-waktu tertentu, seperti membaca surat Yasin pada malam Jumat, ya, yang tidak ada dalilnya. Awis siyam atau puasa, awis salawat atau salat-salat, ya, yang terkadang ada salat-salat tertentu yang kemudian dilakukan pada waktu-waktu yang telah mereka tentukan, ya, jangan lupa untuk salat ini, disebarkan melalui media-media sosial yang ada, ya, dan dihasung untuk menyebarluaskannya seluas mungkin, ya. Lakukan salat ini, ya, atau lakukan puasa ini, dan yang lain sebagainya. Qala awil ad-da'iyah, ataupun doa-doa, ya, yang diyakini keutamaannya. Qala awil a'yad aw ghair dzalik, ataupun hari raya-hari raya yang tidak ada contohnya dalam Islam, ya, kemudian mereka mengadakan-adakannya, ya, ini hari yang selalu dirayakan seperti Maulid, ya, seperti Isra Mi'raj, ya, yang tanggal penetapan hari tersebut saja sebetulnya tidak ada dasarnya, ya, dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diperselisihkan, ya, tentang hari-hari atau tanggal-tanggal dari kejadian-kejadian tersebut, ya. Ini malah justru diperingati pada suatu hari tertentu yang tidak ada buktinya bahwasanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa tersebut seperti Isra Mi'raj pada hari tersebut, ya. Dan juga peringatan sebagaimana yang baru saja kita lewati satu Muharram misalnya. Nah, ini adalah hari-hari raya yang tidak ditetapkan dalam Islam, ya. Yang menetapkan satu Muharram sebagai awal dari tahun Hijriyah adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tujuannya pada waktu itu bukan tujuan untuk dirayakan, untuk dijadikan hari keagamaan, ya. Namun apa? Tujuannya hanya untuk kepentingan, ya, kepemerintahan, ya, untuk arsip, untuk pencatatan lebih mudahnya, ya, ditetapkan suatu tanggal yang merupakan awal dari tahun Hijriyah. Tidak ada tujuan untuk dijadikan hari raya agama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hanya sekadar untuk memudahkan pencatatan surat-surat dan yang lain sebagainya. Namun mereka menjadikannya sebagai suatu hari yang dirayakan. Ini adalah kebid'ahan. Qala wa yadhunnuna annahu yuqarribuhum ila Allah. Dan mereka menyangka bahwasanya perkara tersebut akan mendekatkan mereka kepada Allah. Wa annahu masyru'. Dan bahwasanya itu adalah suatu perkara yang masyru', disyariatkan. Ya. Hadza batilun mardudun ala sahibihi. Maka yang seperti ini adalah batil dan tertolak kepada pelakunya. Ya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk menghadapi banyaknya informasi-informasi yang menyebar, yang disebarkan oleh ahlul bid'ah, yang mereka begitu bersemangatnya untuk menyebarkan pemahaman mereka, atau pula amalan-amalan yang mereka anggap suatu ibadah, amalan yang soleh, ya, padahal itu suatu kebid'ahan. Untuk bisa melihat apakah itu adalah suatu perkara yang betul-betul disyaratkan ataukah tidak, lihat adakah mereka menyebutkan hadis, ya, dari Rasulullah SAW. Ya. Dan apabila mereka menyebutkan hadis, lihat siapa yang meriwayatkannya. Ya. Sering pesan-pesan yang tersebar, ya, yang terkandung padanya amalan-amalan kebidahan, disebutkan hadis, namun gundul, ya, tidak ada rawahu fulan, ya, tidak ada hadis riwayat fulan atau alan dari kalangan a'immah, a'immatul hadis, ya. Hanya disebutkan Rasulullah SAW berkata seperti ini, seperti itu. Terkadang juga tidak disebutkan sahabatnya, ya, terkadang disebutkan sahabatnya, namun tidak disebutkan kitabnya, ya, kitab dari kitab-kitab sunan, kitab-kitab yang dicantumkan padanya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang pula dicantumkan kitab yang gharib, yang asing, tidak pernah terdengar, bukan Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau sunan yang empat, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan An-Nasa'i dan Sunan At-Tirmidzi. Tidak pula hadis riwayat Ahmad misalnya, atau yang selain mereka dari kalangan A'immatul Hadis, Ad-Daruqutni misalnya. Namun disebutkan kitab-kitab yang tidak tahu kitab apa ini, apakah kitab hadis ataukah kitab fiqih atau yang selainnya. Gharib, asing. Ya, maka yang seperti ini adalah, ya, menjadi petunjuk bagi kita bahwasanya amalan tersebut adalah amalan, ya, yang bid'ah, walaupun memang perlu diteliti lebih lanjut. Ya, tapi biasanya seperti itu polanya. Disebutkan hadis misalnya, tapi tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya, atau disebutkan suatu kitab namun kitabnya asing, bukan kitab dari sunnah yang mencantumkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kitab-kitab yang ma'ruf, kitab yang asing, tidak pernah terdengar sebelumnya, mungkin hanya dikenal di kalangan mereka saja, ya. Adapun ahlu sunnah ma'ruf caranya, diketahui caranya untuk menyampaikan amalan-amalan sunnah kepada umat. Ya. Disebutkan hadisnya Rasulullah SAW berkata seperti ini. Ya. Kemudian dicantumkan pula, ya, hadis riwayat siapa, nomornya berapa, disohihkan oleh fulan atau alan, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala misalnya, ataupun Syekh Muqbil rahimahullah, atau Ibnu Hajar, ya, atau Az-Zahabi dan yang lain sebagainya dari kalangan a'immatul hadis. Ini thariqahnya, caranya ahlu sunnah, ya, ma'ruf di kalangan ahlu sunnah yang seperti ini. Ya. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada suatu pesan yang tidak tahu siapa yang mengirimkan dari ahlu sunnah ataukah tidak, kemudian terkandung amalan-amalan seperti itu, ya, yang tidak pernah kita dengar sama sekali, disampaikan hadis, namun kemudian hadisnya di sampaikan dengan cara yang sudah anda sebutkan tadi, tidak ada, ya, disebutkan siapa yang meriwayatkannya, tidak disebutkan pula siapa yang mensahihkannya, maka curigai, ya, hadis-hadis tersebut, ya, atau pesan-pesan tersebut, ya, bukan hadis-hadis tersebut apa-apa, curigai pesan-pesan tadi, ya, dan belum bisa diamalkan sampai kita mengetahui asalnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jangan terburu-buru untuk mengamalkannya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, qala fal bid'u la khaira fiha, maka kebid'ahan-kebid'ahan tidak ada kebaikan padanya. Wala hadatsat bid'atun illa rufi'a mithluha minas sunnah, dan tidaklah diada-adakan suatu kebid'ahan kecuali akan diangkat yang semisalnya dari perkara sunnah. Ini berdasarkan suatu hadis yang diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mensahihkannya, ya, dan juga yang selain beliau, namun ada pula yang mendhaifkannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, yaitu di situ disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahdatsa qaumun bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah." Tidaklah suatu kaum itu mengadakan kebid'ahan atau suatu kebid'ahan kecuali akan diangkat yang semisalnya dari perkara as-sunnah, ya. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, namun dari sisi waqi', kenyataan yang terjadi, memang seperti itu, tidak bisa menyatu antara as-sunnah dan al-bid'ah. Ya. Ketika datang kebid'ahan, maka yang pergi adalah sunnah. Ya. Ketika datang sunnah, maka kebid'ahan akan pergi. Ya. Apabila datang sunnah, kemudian pergi kebid'ahan, maka ini adalah suatu nikmat. Hidayah minallah. Ya, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk disyukuri oleh seorang hamba. Awalnya dia mengamalkan amalan-amalan kebid'ahan atau berakidah dengan akidah-akidah yang bid'ah, ya, terjatuh kepada akidah Asy'ariyah sebagaimana ini yang tersebar luas dan diajarkan di tengah-tengah kaum muslimin di negeri kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memberi petunjuk kepada kaum muslimin, ya, untuk kembali kepada akidah salaf. Maka apabila datang as-sunnah, kemudian dia mengetahuinya, mempelajarinya, ya, dan kemudian meyakininya, mengatakan bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama-nama yang memiliki sifat, ya, mengandung sifat, dan sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang hakiki, ya, yang tidak boleh ditakwil, ya, yang kemudian sifat-sifat tersebut tidak boleh dinafikan. Kita harus meyakininya dan tidak sama dengan sifat-sifatnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hilanglah kebid'ahan Asy'ariyah dari dalam benaknya. Dia akhirnya membenci kebid'ahan berupa akidah Asy'ariyah tersebut. Ini adalah suatu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun justru menjadi suatu musibah, dan itu lebih besar daripada musibah duniawi, ya, lebih besar daripada, ya, kehilangan salah seorang anggota keluarga atau kehilangan hartanya, kehilangan mobilnya, kehilangan, ya, rumahnya yang kebakaran misalnya. Ini musibah dalam perkara agama ketika dia sudah mengenal sunnah, ya, namun kemudian terjatuh kepada perkara bid'ah. Baik itu bid'ah amaliyah, ibadah-ibadah yang dia awalnya tahu itulah kebid'ahan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, namun kemudian dia tertimpa futur, ya, kemudian dia meninggalkan sunnah, ya, yang awalnya dia meninggalkan sunnah belum terjatuh kepada kebid'ahan, namun mungkin terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian pada akhirnya terjatuh kembali, atau kemudian akhirnya terjatuh kepada kebid'ahan berupa amaliyah-amaliyah, itu ibadah-ibadah, amalan-amalan, ataupun kebid'ahan berupa pemikiran, terjatuh kepada akidah yang khawarij, ya, mengkafirkan kaum muslimin, ya, atau akidah-akidah Mu'tazilah atau Asy'ariyah dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah suatu musibah yang besar, ya, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejadian yang seperti ini, yang sampai menimpa kita musibah dalam perkara agama, ya. Dalla ba'da hudan, ya. Tersesatlah awalnya berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang penting untuk diwaspadai adalah penyakit futur, ya. Di mana Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwasanya likulli amalin syirrah, pada setiap amalan itu pasti ada masa-masa bersemangatnya, walikulli syirratin fatrah, dan pada setiap masa bersemangat tersebut pasti akan datang masa futur, bermalas-malasan dalam perkara ibadah dan amalan, turun semangatnya. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad naja. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang ketika masa futurnya dia, ya, masih berada di atas sunnahku, maka dia telah selamat, ya. Man kana ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa yang kemudian ketika masa malasnya tersebut dia terjatuh kepada yang selainnya, tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah binasa. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang berada dalam keadaan futur, seharusnya dia khawatir terhadap dirinya sendiri, dia dalam kondisi, ya, di tepi jurang ini. Bisa jadi dia naja, selamat. Bisa jadi dia halak, binasa. Tergantung langkah mana yang akan dia tempuh ketika dia futur tadi. Selama dia berusaha untuk menetapi sunnah ketika masa futurnya, biiznillah akan selesai masa futur tersebut. Akan terlewati. Dalam keadaan dia selamat. Namun kalau ketika dia masa futurnya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang negatif, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jatuh semangatnya, ya, dari mengerjakan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh dia dari jalan istiqamah, ya. Yang awalnya dia mungkin hanya terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bisa jadi pada akhirnya dia terjatuh kepada kebidaahan, dan wallahualam bisa lebih parah daripada itu, bisa jadi dia terjatuh kepada kekufuran, ya. Ini bukan suatu yang mustahil, bukan suatu yang tidak mungkin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka hati-hatilah, jangan sampai seorang, ya, pada masa futur yang menimpanya, ya, dia terjatuh kepada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan membinasakan seseorang, ya. Dan ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya seorang selalu menjaga semangatnya dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama dalam masa pandemi seperti ini, ya. Sangat dikhawatirkan seorang terjatuh kepada apa yang disebut dengan masa-masa futur tadi. Tidak bertemu dengan ikhwan, saudara-saudaranya yang sama-sama memiliki semangat yang sama, ya, yaitu bertalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini akan menurunkan semangat, ya. Menurunkan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menjerumuskan seorang kepada masa futur tadi, ya. Maka seharusnya dia terus-menerus menjaga semangatnya dalam bertalabul ilmi, ya, walaupun hanya dengan, ya, perangkat-perangkat yang ada atau dengan membaca buku-buku yang telah dia miliki, ya. Maka ada KPI, dia terus menjaga semangat tersebut, khawatir apabila datang masa futur dia tidak mampu untuk menghadapinya, dia tidak mampu untuk istiqamah di atas sunnah, maka ini akan membawanya kepada al-halakah, ya, kebinasaan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jaga semangat kita, ya, dengan segala keterbatasan yang ada, mudah-mudahan kita bisa melalui masa-masa yang sulit ini, masa-masa pandemi, ya, dengan tetap bisa menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah dan keistiqomahan kita di atas sunnah. Ya. Jangan sampai kita keluar dari pandemi dalam keadaan kita sudah menjadi seorang yang banyak bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauh dari ikhwan ahlu sunnah, menjauh dari ta'lim-ta'lim as-salafiyin, ya. Maka ini adalah musibah yang besar. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam ini pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.